Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah memasuki bab yang ke-43. Babu qaulin masya Allah wasita. Bab perkataan masya Allah wasita. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung beberapa permasalahan tentang bab ini, di mana perkataan masya Allah wasita yang artinya atas kehendak Allah dan kehendak kamu, inilah perkataan kesyirikan. Karena dalam kalimat ini mengandung mempersamakan antara kehendak Allah, yaitu masyiatullah, dengan kehendak hambanya, yaitu syi'ta na'am hambanya, sya'afulan. Ini syirik, karena menyamakan dengan huruf ataf wawu. Dan dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, ada 3 maratib, ada 3 tingkatan dalam masalah masya Allah. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah martabatul kamal, yaitu tingkatan kesempurnaan, yaitu perkataan atau kalimat masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Karena apa yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan ada yang terjadi apapun adanya. Maka masya Allah wahdah ini adalah martabat tingkatan kesempurnaan ketika seorang mengatakan masya Allah wahdah ketika menghadapi sesuatu yang terjadi. Martabat yang kedua, tingkatan kedua adalah yang sifatnya boleh, ketika menyebutkan sebab atas kehendak makhluknya sebagai sebab, kehendak makhluk sebagai sebab, dan tidak menyamakan dengan kehendak Allah, yaitu dengan kalimat masya Allah summa syi'ta atau sa'afulan, atas kehendak Allah kemudian fulan juga menghendaki atau kamu juga menghendaki maka terjadinya ini. Kalimat ini dibolehkan karena menetapkan kehendak hamba setelah kehendak Allah. Jadi hamba mempunyai kehendak karena Allah yang memberikan kehendak, Allah yang menghendaki. Tapi hakikatnya terjadinya suatu adalah semurni kehendak Allah, walaupun ada sebab kehendak hambanya, makhluknya. Tapi terjadinya itu adalah kehendak Allah. Maka apabila dengan summa, ini dibolehkan. Karena ini tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Martabat yang terakhir adalah yang diharamkan. Martabat syirik. Yaitu perkataan masya Allah wa sya'a fulan. Atau masya Allah wa syi'ta. Sebagaimana dalam judul bab ini. Sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, kita ingin menyinggung tentang permasalahan masyiatullah, bahwasanya apa yang terjadi di alam inilah kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. apa yang Allah kehendaki akan terjadi atau terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Ini adalah perkara yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman. Karena mengimani Masya Allah, Masya Allah kana wa ma lam yakun, wa ma lam yasa lam yakun, adalah ini termasuk masalah iman kepada takdir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya, risalahnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dengan beliau menyebutkan tentang iman kepada takdir. Beliau menyebutkan iman kepada takdir ada empat maratib, ada empat tingkatan. Jadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala arba'atu maratib. Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillah. Mengimani ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, Allah mengetahui semuanya. Ini harus diimani dalam mengimani takdir, yaitu ilmu mengimani tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang sembunyi, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, Allah mengilmuinya. Ini yang pertama. Martabat yang kedua, tingkatan yang kedua dalam mengimani takdir adalah mengimani kitabah. Yaitu apa yang Allah ketahui, Allah tulis dalam lauh mahfud. Maka ketika Allah menciptakan kalam, Allah memerintah kepada kalam, uktub, tulislah. Maka kalam mengatakan, apa yang saya tulis? Maka Allah memerintah untuk menulis seluruh takdir-takdir makhluk. Ini sudah tertulis. Apa yang Allah ketahui sudah tertulis dalam lauh mahfud. Ini harus diimani, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi sudah tertulis, dan nanti terjadi sesuai dengan tulisan yang telah tertulis dalam lauh mahfud, baik berkaitan dengan diri kita apapun yang selain diri kita, apa yang ada di alam ini terjadi, yang sekarang terjadi sudah tertulis, dan nanti akan terjadi sesuai dengan tulisannya. Yang ketiga yaitu mengenai masyiah. Masyiatullah nafidah ala kulli syai. Mengimani kehendak Allah yaitu masyiah, dan ini terjadi atas segala sesuatu. Jadi apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang keempat adalah mengimani al-halq al-ijad, yaitu mengimani bahwasannya apa yang terjadi itu adalah makhluk Allah, Allah yang mewujudkan, baik berkaitan dengan perbuatan hamba maupun yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan semuanya. Baik berkaitan dengan perbuatan makhluk, Allah yang menciptakan. Terjadinya itu Allah yang menciptakan. Wujudnya perbuatan makhluk adalah Allah yang menciptakan. Maka berkaitan dengan bab ini, yaitu masya Allah wasita. Ini, ketika seorang mengimani bahwasanya apa yang terjadi itu murni kehendak Allah, maka tidak akan menyamakan kehendak Allah dengan makhluknya, dengan kehendak makhluknya, baik hanya secara lafaz, yaitu dengan mengatakan masya Allah wasita atau masya Allah wasaafulan, tidak. Kenapa? Dia meyakini bahwasannya apa yang terjadi murni kehendak Allah semata. Tidak akan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, walaupun dengan lafaz saja, apalagi dengan keyakinan, yaitu meyakini bahwanya terjadi sesuatu ada andil dari kehendak makhluknya. Tanpa andil kehendak makhluknya tidak akan terjadi, tidak akan sama sekali. Bagi orang yang mengimani bahwasannya apa yang terjadi adalah itu kehendak Allah semata. Maka ketika mengatakan apa yang terjadi, tadi mengatakan masya Allah wasita, ini disebutkan oleh para ulama lah, ini martabatul kamal, ini kesempurnaan keimanan. Ketika orang mengatakan masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Sebagai contoh, mungkin yang lebih mudah memahami, yang sekarang mungkin banyak terjadi di jalan-jalan, terpasang gambar-gambar, ya enggak? Semuanya ingin terjadi enggak? Yang calon caleg ingin jadi caleg, ya enggak? Yang ingin calon wali kota ingin jadi wali kota, ya benda? Terpasang semua gambarnya. Yang ingin jadi gubernur, yang masang gambarnya calon gubernur ingin jadi gubernur, ya benda? Begitu juga yang ingin jadi presiden, yang masang gambarnya ingin jadi presiden, ya benda? Siapa yang jadi itu semua? Siapa yang jadi semua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu hanya Allah. Siapa yang nanti jadi presiden? Allah sudah tahu. Siapa yang nanti jadi gubernur? Allah sudah tahu. Siapa yang nanti jadi wali kota? Siapa? Allah yang sudah tahu. Siapa yang tiba caleg? Calon legislatif, Allah yang Allah sudah tahu. Ya benda. Adapun orang menganggap suara yang terbanyak yang jadi itu hanya sebab. Tapi siapa yang menghendaki suara fulan lebih banyak, siapa itu? Allah. Contoh saja ini ya, sekedar contoh ya, untuk memudahkan memahamkan. Naam. Allah. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Karena sudah tertulis. Naam. Dan sudah diketahui sebelum masang calon. Sebelum dipasang gambarnya. Dan sudah diketahui sebelum menginginkan jadi calon. Sudah. Allah sudah tahu. Bahkan sebelum lahir, Allah sudah tahu. Sebelum lahir para calon-calon itu, Allah sudah tahu semuanya. Ya, Pak. Ini harus diimani. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebelum lahir sudah tahu bahwasanya nanti lahir ini akan nyalonkan jadi presiden, nanti nyalonkan jadi gubernur, nyalonkan jadi bupati, jadi apa lagi? Lurah, apa lagi jadi apa? Jadi apa? RT, apa lagi? Calon kepala rumah tangga. Semuanya sudah Allah ketahui sudah. Ada yang sekarang nyalonkan jadi kepala rumah tangga, ada yang belum menyalonkan, ada enggak? Ada cuk. Antum kapan mulai menyalonkan jadi kepala rumah tangga? Tahun berapa? Allah sudah tahu sebelum antum lahir. Tahun sekian nyalonkan jadi kepala rumah tangga. Umpamanya. Allah sudah tahu. Dan itu harus diimani. Dan itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Dan itu kehendak Allah sudah. Allah yang menghendaki. Allah menghendaki pada antum enggak mau dipasang gambarnya. Allah yang menghendaki. Ada gambarnya yang dipasang? Yang di sini enggak ada yang mau dipasang gambarnya. Allah yang menghendaki. Dan nanti terjadinya itu adalah ciptaan Allah. Itu iman pada takdir. Makanya itu sudah terjadi, itulah takdir Allah. Yang akan kita sampaikanlah faedah sekarang. Yang penting faedah sekarang. Faedah mengimani, ini yang penting sekarang. Yang akan sampaikan malam ini adalah faedah al-iman bima sya'allah kana wa ma lam yasa lam yakun. Ini yang penting. Faedah, manfaat mengimani apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Jadi itu yang sudah tergambar, pasang-pasang gambar itu. Allah sudah tahu siapa yang terjadi. Allah sudah tahu. Ya, gambarnya banyak kan? Siapa yang enggak terjadi? Allah sudah tahu. Sekarang faedahnya. Tapi ini bukan faedah untuk itu ya. Bukan untuk gambar itu ya. Itu hanya untuk gambar. Ini faedah secara umum. Faedah pertama. Menjadikan manusia senantiasa berdoa kepada Allah. Doa. Terus. Karena apa? Dia meyakini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka minta kepada Allah. Ini menjadikan orang senantiasa berdoa pada Allah. Perkataan salaf, yaitu perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, may yuksiru qara al-bab yusiku ayyuftahalahu wa may yuksiru ad-du'a yusiku ayyustajabalahu. Barang siapa yang sering mengetuk pintu rumah, maka harapan besar dibuka pintunya. Barang siapa yang sering berdoa, harapan besar akan dikabulkan doanya. Orang yang meyakini apa yang terjadi itulah kehendak Allah, maka dia apabila menginginkan terjadi sesuatu pada dirinya, dia kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apapun yang diinginkan terjadi pada dirinya. Nah ini, maka berdoa kepada Allah. Ingin pada dirinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berdoa kepada Allah. ingin pada dirinya dimudahkan beramal saleh, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, karena Allah yang akan menciptakannya. Apa yang kita inginkan terjadi, ini penting. Bahkan berdoa pada Allah dalam segala hal. Dalam hal kebaikan tentunya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Sadullah at-tasyir ala kulli syai." Atau fi kulli syai hatta atas atas'a fin na'li fa innahu illam yusayyar fa innahu illam yusayyir illam yusayyirhu Allah lam yatasayyar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mintalah kepada Allah kemudahan dalam segala sesuatu. Karena apa saja kalau sudah Allah memberi kemudahan akan mudah, ya ikhwan. Kullu muyassan lima khuliqa lahu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muyassar lima khuliqa lahu. Semuanya akan dimudahkan pada apa yang telah Allah ciptakan untuknya, Allah takdirkan akan dimudahkan. Dan minta kepada Allah tasyir, kemudahan. Ketika menginginkan sesuatu, di samping tetap berdoa pada Allah karena yakin Allah yang menciptakannya, apa yang kita inginkan, minta kemudahan kepada Allah. Bahkan kata Isa, fi kulli syai, dalam segala satu, sampai dalam masalah tali sandal. Nah, mungkin ringan ya tali sandal ya. Itu pun minta kepada Allah kemudahan. Maksudnya dalam hal yang sepele pun minta kepada Allah kemudahan. Karena kalau Allah tidak memberi kemudahan, tidak akan mudah baginya walaupun hal-hal yang kecil. Apalagi perkara-perkara yang besar. Maka banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaknya kita semangatnya berdoa melebihi daripada semangatnya dikabulkannya doa. Nah ini. Ya, semangatnya kita berdoa kepada Allah melebihi semangatnya kita dikabulkan. Semua orang berdoa ingin dikabulkan. Ya Bunda. Semua orang berdoa ingin dikabulkan. Tapi hendaknya semangatnya berdoa, senangnya berdoa pada Allah melebihi daripada dikabulkannya doa. Pertama, karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal. Nabi Rasul mengatakan ad-doa wal ibadah. Dan pada hakikatnya semua ibadah tidak lepas dari doa. Baik doa masalah maupun doa ibadah. Mahendaknya manusia semangat berdoa. Dan senantiasa berdoa. Abu Hasim seorang tabi'in pernah mengatakan, la ana, kata beliau, la ana min an umna'a ad-du'a ahwafu minni min an un'ama al-ijabah au kama qala. Disebutkan dalam kitab Hilyah. Kalau tadi perkataan Abu Darda disebutkan dalam Su'abul Iman. Juga perkataan Aisyah disebutkan dalam kitab Su'abul Iman. Perkataan Abu Hazim ini rahimahullah disebutkan dalam Hilyatul Awliya. Kata Abu Hazim, sungguh lebih aku takuti, lebih aku khawatirkan kalau tercegah dari doa daripada tercegah dari dikabulkannya doa. Kalau orang sudah tidak berdoa kepada Allah, musibah. Karena orang yang berdoa kepada Allah, ada tiga kemungkinan, ya Iwan, semuanya positif. Pertama, imma dikabulkannya doanya. Ini yang pertama. Ini harapan semua orang berdoa adalah dikabulkannya doa. Ini harapan semua orang berdoa insya Allah. Maka sebagian salaf menasihati, apabila berdoa, berdoalah yang apabila dikabulkan pasti memberi manfaat dan maslahah doanya. Jadi kalau ingin berdoa, doalah apabila dikabulkan pasti memberi manfaat. Doa apa? Masuk surga. Doa ilmu yang bermanfaat. Doa amal yang diterima. Ini doa pasti kalau dikabulkan bermanfaat. Doa anak soleh kalau dikabulkan pasti bermanfaat. Tapi ada doa kalau dikabulkan belum tentu bermanfaat. Doa apa, Pak? Doa minta harta yang banyak belum tentu dikabulkan. Doa minta jabatan. Nah ini, doa minta jabatan, mungkin Allah kabulkan, belum tentu bermanfaat. Walaupun susah payah, ya berdoa malam siang, minta doakan ke kiai di mana-mana, Pak Kiai doakan saya ya, doakan saya. Sambil mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya minta didoakan. Datang ke pesantren, minta para santri mendoakannya. Anda ketika bukan, belum tentu bermanfaat. Maka kalau doa, doa apabila dikabulkan pasti bermanfaat. Itu. Doa ingin jadi ustaz pasti bermanfaat enggak? Iya. Belum tentu, banyak ustaz yang sesat juga. Iya enggak? Kalau doa ilmu yang bermanfaat pasti bermanfaat. Doa ya Allah jadikanlah ini contoh ya. Jadi Ustaz kibar umpamanya, belum tentu bermanfaat kalau dikabulkan. Belum tentu. Banyak mungkin yang doa begitu ya. Jangan. Doa yang bermanfaat, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Doa jadi orang yang bertakwa. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Doa. Allahumma ja'alni minal minas salihin. Bermanfaat kok dikabulkan. Tuh, kalau ingin milih doa, doa yang dikabulkan bermanfaat. Doa umpamanya, ya Allah, saya nikahkan dengan anaknya presiden umpamanya. Belum tentu bermanfaat kok dikabulkan. Bisa aja masih sengsara. Ya Allah, saya nikahkan dengan anaknya fulan yang kaya, belum tentu kalau dikabulkan bermanfaat, mungkin malah sengsara. Ada kisahnya, tapi panjang nanti kalau dibukakan kisahnya. Ini. Yang kedua orang doa, ya kemungkinan yang kedua, Allah pilihkan yang lebih baik. Mungkin secara zahir enggak dikabulkan, ternyata Allah pilihkan yang terbaik. Karena Allah lebih tahu. Asa antakrohu se'an wahuwa khairun. Boleh jadi yang kamu enggak suka itu lebih baik bagi kamu. Maka ketika kita berdoa, mungkin kita merasa belum dikabulkan, ternyata Allah pilihkan yang lebih baik. Kemungkinan yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga, Allah akhirkan nanti di akhirah. Mungkin di dunia enggak dikabulkan, tapi di akhirah nanti. Maka orang berdoa, kapan saja berdoa, pasti tidak ada ruginya. Nah, tiga kemungkinan itu. Ya. Orang berdoa, ya Allah, saya jadikanlah ustaz umpamanya. Ternyata bukan jadi ustaz, jadinya apa? Hah? Pedagang bakso umpamanya. Ternyata lebih baik bagi dia. Dia dari tawadu, sering ngasih bakso ke santri, banyak sedekah. Kalau enggak habis kasihkan santri, kebaikan banyak. Mungkin Allah tahu kalau jadi ustaz mungkin malah enggak jadi baik. Betul enggak? Betul enggak? Masih. Maka antum enggak usah kecewa. Wah, saya inginnya jadi ustaz kok jadinya pedagang bakso. Ternyata jadi pedagang bakso masa banyak amal solehnya. Contoh saja ya. Al-muhim Allah, ya harus yakin ini. Ini contoh ya, jangan anu ya, sama sekali enggak ada nyinggung siapa-siapa ya. Contoh saja ini ya. Saya enggak tahu ini. Jangan tersinggung. Yang kedua, faedah yang kedua. Al-isti'anah billah. Ketika orang meyakini bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Senantiasa akan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senantiasa. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Sampai dalam masalah zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba dalam masalah zikir pun minta pertolongan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ketika orang meyakini, mengimani bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak kehendaki terjadi, orang senantiasa isti'anah kepada Allah. Dalam thalabul ilmu jangan lupa isti'anah kepada Allah. Maka disyariatkan sebelum melakukan sesuatu memulai dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kebaikan. Karena basmalah ini mengandung makna isti'anah. Minta tolong pada Allah, minta bantuan pada Allah dengan nama Allah. Bismillah, yaitu minta pertolongan dengan nama Allah. Walaupun juga makna yang kedua lah, makna tabaruk. Minta berkahnya apa yang dilakukan. Faedah yang keberapa? Yang ketiga, senantiasa manusia tawakal kepada Allah. Setelah dia menginginkan sesuatu, dia berdoa, dia minta pertolongan Allah, dia melakukan sebab, semuanya diserahkan kepada Allah terjadinya. Kenapa? Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Jadi setelah dia banyak berdoa, dan juga minta tolong pada Allah, lakukan sebab. Talabul ilm, minta ilmu. Antum banyak berdoa pada Allah, ilmu yang bermanfaat. Minta pertolongan pada Allah, dia lakukan sebab. Sebabnya apa? Mendatangi majlis ilmu. Rajin mendatangi majlis ilmu. Apalagi rajin murojaah. Rajin menulis ilmu. Itu sebab semua. Setelah itu serahkan kepada Allah. Kenapa? Masa Allah kana. Andai kata sekarang ini sudah berdoa, sudah minta tolong pada Allah, sudah melakukan sebab-sebab, ternyata belum juga terpenuhi harapannya. Apa yang berikutnya faedahnya? Apa? Husnudzon. Ini faedah berikutnya. Dia akan baik sangka kepada Allah. Oh, mungkin bukan belum saatnya saya diberi ilmu. Ya. Terus husnudzon. Ini faedah berikutnya. Husnudzon. Kenapa husnudzon? Karena semua apa yang Allah ciptakan tidak lepas dari hikmatullah. Ini yang pertama. Pasti ada hikmahnya. Allah belum kabulkan doanya pada kita, ada hikmahnya. Tidak ada sedikit pun yang Allah ciptakan itu sia-sia, enggak ada. Bahkan Allah menciptakan iblis pun, makhluk yang paling jahat, ada hikmahnya. Ada enggak hikmahnya? Ada. Allah ciptakan neraka, ada hikmahnya. Allah ciptakan kebanyakan manusia kafir pada Allah, ada hikmahnya. Sedikit yang beriman, ada. Husnudzon. Maka apa yang Allah ciptakan berkaitan dengan diri kita, yang mungkin yang terjadi apapun yang berkaitan, tetap husnudzon. Dan Allah tidak mendolimi hambanya. Ma ana bidzallamin lil abid. Aku kata Allah tidak sama sekali mendolimi hambanya. Ini harus diyakini. Jadi ketika kita sudah berdoa, minta tolong pada Allah, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, berikutnya adalah tawakal. Setelah tawakal, ternyata terjadi apa yang terjadi, tetap husnudzon. Baik sangka, oh mungkin ada hikmahnya. Ternyata yang terjadi ini ada hikmah. Allah tidak mendolimi kita. Ini faedah. Faedah keberapa? Kenam. Kelima, ada kelima, keenam, ikhlas lagi. Nah, ya sudah, yang keenam ya boleh, yang kelima ya boleh. Nah. Yang penting faedah selanjutnya. As-syukru. Idza qudira lahu ma yasurruhu. Bersyukur apabila ditetapkan baginya yang menyenangkan. Nah, ketika dia ditetapkan, dimudahkan baginya kebaikan yang menyenangkan, hendaknya bersyukur. Ingat, itu adalah kehendak Allah. Itu kemudahan dari Allah. Ketika antum dimudahkan thalabul ilm, dimudahkan jalannya, dimudahkan memahami, dimudahkan menghafal, terus dimudahkan banyak-banyak kemudahan yang antum senang, itu semua yang ditakdirkan kepada antum, senang semua. Hendaknya ingat, itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang menakdirkan. Sandarkan kepada Allah, itu nikmat dari Allah. Kalau itu kesenangan, jangan merasa oh, memang saya pantas. Nanti ada babnya itu, bab itu. Memang saya yang pantas dapat. Nah, ini kufur, kufur nikmat. Nanti akan ada babnya sendiri. Bab kita bertauhid dalam masalah ini. Hendaknya harus syukur dan tawadu pada Allah. Enam. Yang keberapa? Yang Ke-6, sabar. Apabila ternyata ditakdirkan yang tidak disenangi, as-sabr. Ingat, itu juga Allah takdirkan dan Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Pasti ada hikmahnya, ambil hikmahnya. Ini sekarang ini, apabila yang ditakdirkan sesuatu yang tidak disukai, akibat dosa kita, kewajiban kita istighfar, bukan bersandar kepada takdir. Yang terjadi pada kita sesuatu yang tidak kita sukai, tapi akibat dosa kita, pertama kewajiban adalah istighfar kepada Allah. Apa saja, baik kemaksiatan, baik kerugian, madarat, apabila itu berkaitan sebab karena dosa kita, maka hendaknya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Adapun setelah ditakdirkan terjadi, ya sabar, ambil hikmahnya. Tidak boleh bersandar kepada takdir dalam berbuat dosa. Sabar dari sisi setelah terjadi, ambil hikmahnya. Tapi dari sisi berbuat dosanya, maka kewajibanlah istighfar, taubat. Ini penting. Faedah terakhir, maka menjadikan manusia itu merasa butuh dengan Allah, fakir ilallah dalam segala hal. Tawadu, tadallul, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dirinya meyakini sebagai hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa kecuali dari Allah, tidak bisa mendapatkan apa kecuali kehendak Allah, pemberian dari Allah, dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali pertolongan dari Allah. Ini penting. Ini faedah. Karena kadang-kadang manusia ketika tidak murni meyakini bahwasanya apa yang terjadi atas kehendak Allah, bahkan sebagian manusia menyandarkan, menisbatkan kepada kehendak hambanya, yang terjadi sebaliknya. Apabila Allah takdirkan kebaikan yang menyenangkan, dia sombong. Dia menisbatkan kepada dirinya sebagaimana Qarun. Ini. Siapa lagi kalau bukan saya umpamanya? Saya yang pantas dapat rezeki banyak. Saya yang pantas jadi pimpinan umpamanya. Saya yang pantas jadi ini dan itu. Allahu musta'an. Karena saya yang punya kelebihan ini dan itu. Allahu musta'an. Kibir. Tidak tawadu. Sebaliknya, ketika ditakdirkan oleh Allah sesuai yang disukai, yang ada menyalahkan orang lain. Ini kamu sih, fulan sih, gara-gara fulan. Enggak milih saya, umpamanya. Sudah saya kasih sumbangan banyak, kok enggak ada yang milih, umpamanya. Allah musta'an. Enggak ada yang dukung saya, umpamanya. Ini karena lemahnya mengimani. Masya Allah, kana wa ma lam yasa lam yakun. Kurang lemah. Atau secara umum lemahnya iman kepada takdir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan dari masalah Masya Allah wahdah. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.